بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدين، ويفتكر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. Ini batasan kita dirahmati Allah. Jadi pada pagi hari ini kita masuk syarat sah pernikahan, atau mungkin yang biasa juga kita sebut dengan istilah rukun nikah. Kata Imam, kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, وَلَا يَسِحُ أَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍ ذَكَرٍ وَشَهِدَيْنِ. Tidak sah itu pernikahan إِلَّا بِوَلِيٍ ذَكَرٍ, kecuali kalau dilakukan oleh, diakadkan oleh seorang wali laki-laki, wa syahidaini, dan juga dua orang saksi. Wa yaftakirul wali wa syahidain wa syahidani, dan wali beserta dua saksi itu, yaftakir itu membutuhkan, ila sittati syara'ita, kepada enam syarat. Jadi rukun nikah wali dan dua saksi, namun dua saksi dan wali tersebut harus terpenuhi di dalam diri mereka enam syarat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Taqiyuddin Al-Haitsami rahimahullahu ta'ala, al-waliyu ahadu arkanin nikah. Wali ahadu arkanin nikah adalah salah satu daripada rukun-rukun nikah. Fala yasihu illa biwaliyin, dan tidak sah itu pernikahan illa biwali, kecuali dengan adanya wali. Dan wali bukan cuma hadir, tapi ibaratuhu mu'tabarah. Ucapannya itu, akadnya itu yang menjadi standar pernikahan. Jadi bukan cuma hadir kemudian perempuan akad sendiri, enggak. Tapi wali itulah yang melakukan akan gitu. Fala yasih, itu pandangan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Fala yasihu, tidak sah pernikahan illa biwaliyin, kecuali dengan adanya wali. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ta'dhuluhunna ayyan kahna. Fala ta'dhuluhunna, wahai para wali, wahai para orang yang punya wilayah terhadap gadis perempuan, terhadap perempuan, fala ta'dhuluhunna, janganlah kalian larang itu perempuan-perempuan, ayyan kihna, untuk mereka menikah. Ini larangannya ditujukan kepada laki-laki, para wali. Kalau seandainya perempuan boleh nikah sendiri, ya tentu kan gak perlu turun ayat melarang laki-laki. Karena dilarang atau tidak dilarang laki-laki, perempuan boleh nikah sendiri, kan gitu. Nah, ini karena pernikahan ada pada si laki-laki, yaitu wali. Maka larangannya kepada wali. Wali, jangan larang-larang kalau perempuan mau nikah, gitu. Jadi maksudnya ya gak apa-apa, izinin buat pernikahan buat si gadis itu, buat si perempuan itu. Nazarat fi Ma'qil bin Yasar. Ayat ini turun dalam kasus ceritanya sahabat Ma'qil bin Yasar, hina halafa alla yuzawwijahu, ketika beliau bersumpah alla yuzawwija ukhtahu, untuk tidak menikahkan saudarinya, karena dia jadi wali kan gitu, saudarinya, min mutalliqiha, dari orang yang menceraikan, berarti ini janda nih. Jadi Syekh Imam Taqiyuddin Al-Haitsami rahimahullah sebenarnya maka ayat fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna, bukan apa namanya, wala tunkihul musyrikina, ya wala tunkihul musyrikati wala tunkihul musyrikina, itu sudah cukup. ayat itu menjadi bukti bahwa pernikahan itu ada pada tangan wali gitu. Tapi itu menjadi kurang kuat karena ayat itu ditujukan untuk umum, baik gadis atau perempuan yang sudah sayyib, sudah menjanda. Nah, ayat ini kan ayat cerita daripada janda nih. Saudarinya Ma'kil bin Yasar, yang Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu menjadi wali daripada saudarinya. Jadi ayat ini ditujukan kepada janda, maksudnya tentang janda. Maksud Imam Taqiyuddin Alis yang menyampaikan ayat ini, jangankan yang gadis, yang janda aja perintahnya ditujukan kepada wali, bukan kepada jandanya langsung, kan begitu. Kalau seandainya janda boleh menikah langsung, tentu kan enggak perlu ada larangan kepada wali. Tapi ada larangan kepada wali, begitu, itu bukti bahwa bukan cuma gadis, janda juga harus menikah. Kalau mau menikah harus dengan ijabnya dari si wali, bukan dari dia sendiri. Begitu. Ma'kil bin Yasar pernah bersumpah, lalu sumpahnya dibatalkan oleh ayat Al-Quran. Fala ta'buduhunna, jangan kalian larang mereka, ayyan kihna, untuk mereka menikah, baik kepada orang yang dulu pernah mentalaknya atau siapapun. Begitu. Wa huwa fil Bukhari, dan hadis ini ada di dalam kitab Imam Sahih al-Bukhari. Falau kana lil mar'ati an ta'qida, kalau seandainya lil mar'ati, bagi seorang perempuan, an ta'qida, dia bisa melakukan akad, dia bisa menginsya akad, membuat akad nikah, lama naha an adliha, maka tidak akan ada larangan an adliha untuk mencegah mereka, karena mereka udah bisa sendiri, nggak perlu dicegah. Jadi pencegahannya menjadi tidak berguna. Adanya pencegahan itu, adanya larangan untuk mencegah, itu punya fungsi bahwa memang perempuan tidak bisa melakukan akad sendiri kecuali melalui walinya. Begitu. Kalau seandainya perempuan boleh nikah sendiri, maka larangan terhadap pencegahan menjadi tidak berguna. Gitu. Jadi adanya ayat ini menjadi bukti. Jangankan gadis, janda aja kalau mau nikah harus pakai wali. Gitu. Wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adrin. Tidak ada, tidak sah itu pernikahan. Laknya lak nafi, bukan lak kamal. Tapi laknya untuk menafikan atau menentukan, apa namanya, menetapkan ketiadaan, menafikan nikah itu sendiri. Tidak sah itu pernikahan illa biwaliyin, kecuali dengan adanya wali, wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Wa makana min nikahi ghairi dhalik, fahuwa batilun, dan kalau ada pernikahan yang tidak ada wali atau tidak ada saksinya, fahuwa, maka nikah tersebut batilun, hukumnya batil alias batal, nikahnya tidak sah. Maka hubungan badan keduanya jatuhnya perzinahan. Wa rawahu Ibnu Hibban fi sahih, ini riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, sahih Ibnu Hibban. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, la yasihu fi dzikri syahidin syahidaini ghairuhu. Ini ngomong Ibnu Hibban ya. La yasihu fi dzikri syahidaini ghairuhu, tidak sah ucapan penyebutan kalimat syahid ghairuhu selain Imam Ibnu Hibban. Ya. Yang ngomong Imam Ibnu Hibban. Jadi maksudnya hadis-hadis yang lain tuh bilangnya la nikaha illa biwaliyin gitu. Sedangkan syahidaini itu hanya ada pada riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi maksudnya redaksi hadis ini, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, itu riwayat disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Tapi dalam riwayat yang lain, yang disahihkan itu hanya pada kalimat la nikaha illa biwali, Sedangkan kalimat syahidain itu hanya pada riwayat Imam Ibn Hibban disahihkan, tapi riwayat lain tidak. Begitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, la tuzawwijul mar'atul mar'ata, tidak boleh perempuan menikahi perempuan, wala tuzawwiju nafsaha, dan dia tidak boleh menikahi dirinya sendiri. Ini hadisnya banyak. Tentang bahwasanya wali harus menjadi syarat mutlak. Keberadaannya dalam akad nikah adalah keberadaan yang primer, tidak bisa digantikan. Harus nikah dengan wali. Kata Imam Al-Bukhari, ada hadis dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ah, perempuan tidak boleh menikahi perempuan. Maksudnya tidak boleh membuat akad pernikahan atas perempuan lain. Harus walinya. Wala tuzawwiju nafsaha, dan dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Wa kunna naqul, dan kita telah mengatakan, allati tuzawwiju nafsaha hiya zaniyah, yang menikahi dirinya sendiri hiya zaniyah adalah pezina. Rawahu Dharqutni, dan itu diriwayatkan oleh Imam Dharqutni bi isnadin ala syartis sahih, dengan sanad yang sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari. Dengan sanad yang sahih, maksudnya dengan sanad yang terpenuhi syarat sahih. Rawahu Dharqutni, bi isnadin ala syartis sahih, dengan sanad yang sesuai, yang terpenuhi syarat sahnya sanad. Wa an Aisyah, hadisnya banyak banget. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma mura'atin, siapapun perempuannya, nakahat bighairi idni waliyiha, kalau dia nikah tanpa izin waliyah, fanikahuha batilun, nikahnya batil. Thalathu marwatin, nikahnya batil. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Ibn Majah, dan juga Imam Ibn Majah. Wa Tirmidhi, dan juga Imam At-Tirmidhi. Wa qala, kemudian Imam At-Tirmidhi mengatakan, innahu hasanun, hadis ini hasan. Wa Ibn Hibban, dan juga Imam Ibn Hibban. Wal Hakim, dan juga Imam Al-Hakim. Wa qala, Imam Al-Hakim mengatakan, sahihun ala syarti syaikhaini, hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari dan juga Muslim. Begitu. Tapi kan ada hadis lain yang membuat Imam Abi Hanifah mengatakan wali bukan syarat sah nikah, kan begitu. Wallahu a'lam. Pokoknya dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang jadi maslahat, karena kalau kita enggak bilang wali, orang jadi nikah semuanya, kan siapa aja boleh nikah. Dia ke luar negeri nikah sendiri, dia kemana nikah sendiri gitu. Jadi apa? Daudo. Jadi apa namanya? Kekacauan sosial nantinya perempuan mau menikahkan dirinya sendiri, maka harus ada walinya, dan wali biasanya enggak sendirian, artinya dia nanti ngomong sama saudaranya, kan ya. Itu kemarin anak minta dikawinin sama siapa, sama fulan bin fulan, kan diomongin sama saudara, demi kemaslahatan keluarga, demi kemaslahatan keturunan, kan ya. Dia omong, oh iya bagus tuh, ayo kita bantu, kan gitu. Tapi kalau enggak inian, akhirnya kan enggak ada pertimbangan siapa aja diterima. Apalagi kan perempuan pertimbangannya pertimbangannya sedikit sekali. Jadi dikhawatirkan jatuh kepada laki-laki yang tidak benar-benar punya tanggung jawab. Dan itu melahirkan kekacauan yang lebih-lebih lagi. Kan ya. Maka itu agar kehidupan berjalan dengan baik, semua pilihan, apalagi pilihannya nggak bisa balik lagi, ini perlu perkembangan. Dan itu dihasilkan oleh orang yang punya kecerdasan dan juga pengalaman hidup yang lebih banyak. Dan mereka tuh wali. Lebih-lebih mereka wali itu kan tidak menentukan sendiri. Mereka bicara sama dia punya orang tua. Kan bicara sama kakeknya, bicara sama pamannya, bicara. Kan begitu. Itu pernikahan. Agar keluar ini bukan cuma sah secara syariat, tapi juga sesuai dengan tujuan dan maksud syariat, yaitu kelanggengan hubungan sekaligus melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Mudah-mudahan pernikahan kita diberkahi oleh Allah. Kita semua yang sudah pada nikah, mudah-mudahan pernikahannya berkah, keturunannya jadi anak yang saleh dan salihah. Wa qala Ibnu Ma'in, kata Imam Ibnu Ma'in, innahu asahhu ma fil bab. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih di dalam masalah bab ini. Jadi dari sekian hadis memang banyak mutakallam, banyak hadis yang diperbincangkan kesahihannya. Tapi di antara hadis-hadis tentang wali, hadis yang terakhir ini ayyum imra'atin. Siapapun perempuan yang nakahat bighairi izni waliha, kalau dia nikah tanpa izin walinya, nikahu habatil, 3 kali. Nikahnya batil. Kata Imam Ibnu Ma'in, innahu asahhu ma fil bab. Dia adalah hadis yang paling sahih di dalam bab ini, dalam masalah syarat wali untuk menjadi syarat wali dalam pernikahan. Wa qawluhu, dan perkataan Syabi Syuja dzakarin, yaitu laki-laki, uhturiza bihi anil khunsa, dikecualikan dengan penetapan dzakar laki-laki, bahwa wali tidak boleh seorang khunsa. Khunsa itu yang memang dilahirkan dalam keadaan punya 2 kelamin. Allah menetapkan demikian untuk orang tersebut. Begitu. Wal mar'ah, dan juga perempuan. Jadi disebutin zakar agar tidak boleh seorang wali. Artinya kan bisa saja wali itu perempuan. Seperti sayyidah. Kan ya. Jadi tidak boleh seorang walinya perempuan, harus laki-laki. Fala tasihhu iratul mar'ati, maka tidak sah itu ucapannya seorang perempuan fi nikahi, dalam nikah, ijaban wa qabulan. Baik sebagai ijab itu yang mulain tu wali. Saya nikahkan Anda fulan bin fulan dengan tunangan Anda, yaitu anak saya, yaitu saudari saya, yaitu kakak saya, yaitu keponakan saya, fulanah binti fulan, dengan mas kawin sebesar sekian-sekian dibayar tunai. Gitu. Atau dengan bahasa Arab, zawajtuka au ankahtuka bimakhtubatika binti au ukhti au ibnatu ammi au, dan seterusnya. Gak bisa. Jadi perempuan gak bisa ijab, juga gak bisa kobul. Kobil tuh nikah gak bisa. Ijabnya dari laki, kobulnya juga dari laki. Makanya akad nikah itu sejatinya akad antara kedua laki-laki. Kan gitu. Yang melakukan ijab wali, yang melakukan kobul pengantin. Fala tasihhu ibaratul mar'ati fid nikahi ijaban wa qabulan fala tuzawwiju saha. Maka dia tidak mungkin bisa menikahkan dirinya biiznil wali, walaupun ada izin dari wali. Wala bighairihi, apalagi kagak ada izin dari wali. Begitu. Jadi harus wali yang membuat akad itu sendiri. Wala ghairuha, dan juga tidak bisa selain perempuan itu. Artinya pokoknya yang perempuan-perempuan enggak boleh. Begitu. La bi wilayatin wala bi wakalah, tidak bisa dengan perwalian. Begitu. Karena mungkin perempuan bisa gak jadi wali atas orang, atas anaknya gitu ya. Artinya perempuan tersebut, walaupun ntar kita cek apakah perempuan punya hak perwalian, walaupun dia punya hak perwalian atau dia diwakilkan gitu. Tahu-tahu perempuan datang waktu akad nikah bilang sama penghulu, saya adalah orang yang diwakilkan. Saya menerima perwakilan dari ayahnya pengantin, yaitu fulan bin fulan, untuk menikahkan. Gak bisa. Walaupun dia punya perwalian atau dia diwakilkan perwalian daripada orang lain yang walinya yang benar gitu, dia gak bisa. Karena perempuan. La tasihhu ibaratul mar'ati ijaban wa qabulan. Iya, ucapannya si perempuan tidak sah. Baik menjadi ijab atau menjadi qabul, sama. Enggak sah. wala tuqbalun nikah. Ya, wala taqbalun nikaha la bi wilayatin. Wala tuqbilun nikah, artinya si perempuan itu tidak bisa tuqbil, qabul, menjawab pernikahan. Jadi qabul, qabul itu yang saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sebesar dibayar tunai. Wala tuqbilun nikaha, dan tidak bisa itu perempuan menjadi qabul atau menjawab akad pernikahan la bi wilayah, baik itu dengan perwalian itu enggak bisa, wala bi wakalah, tidak juga dengan perwakilan lil akhbar, karena hadis-hadis yang tadi, hadis-hadis yang tadi. Thumma syartul waliyyi wa syahidaini, kemudian syarat wali dan syahidaini dan dua saksi, madzakarahu syekh sebagaimana disebutkan oleh syekh, ada 6, nanti ada 6 gitu. Itu nanti ada 6 di ini selanjutnya. Far'un, cabang masalah sebelum kita akhiri ini, fit tahkim, dalam masalah tahkim. Menjadikan seseorang menjadi hakim. Jadi ketika ada orang perempuan ingin dinikahi oleh laki-laki, kemudian dia enggak punya wali. Nah, perempuan ini boleh menunjuk siapapun untuk jadi hakim atas dirinya, untuk jadi wali agar pernikahannya sah. Cuman dengan syarat gitu ya. Rawa Yunus bin Abdul Ala, diriwayatkan oleh Yunus bin Abdul Ala anna Syafi'iyah, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, idza kana fi rufqah, idza kana fi rufqati, kalau ada di antara rufqah, rufqah itu rombongan orang perjalanan. Mungkin kalau kita sekarang bilangnya perantau. Kalau di antara para perantau itu imro'atun, ada perempuan, la waliyalah, yang dia enggak punya wali. Jadi rufqah, rufqah itu kan rombongan yang saling menemani, rombongan safar dari satu negeri ke negeri lain. Kemudian di negeri tersebut ternyata didiminati oleh laki-laki yang dianya enggak punya wali, ini perempuan, perempuan perantau ini. Idza kana fi rufqati, atau bisa jadi iya ya perantau benar, artinya kita apa, perempuan rombongan di antara kita ada perempuan tapi kita bukan walinya, kemudian kita datang satu apa namanya melakukan pendudukan okupasi di situ, tinggal di situ, kemudian ada pernikahan tapi enggak ada walinya gitu. Idza kana fi rufqati imra'atun, kalau ada di antara para perantauan tersebut imra'ah, perempuan, la waliyalah, yang dia enggak ada walinya, fawallat imra'ah. Jadi sebab perwalian itu kan ada 3. Pertama sebab nasab. Yang kedua al-wala. Al-wala itu pembebasan budak begitu. Yang ketiga sultan. Jadi pertama nasab. Nasab itu bapaknya. Dan seluruh asobah daripada dirinya. Itu wali. Kalau yang ini enggak ada, kemudian baru al-wala, pembebas budak. Kalau enggak ada, kalau dulu kalau dia budak gitu kemudian bebasin. Yang ketiga baru sultan. Ini sebab perwalian begitu. Kalau enggak ada 3 ini ya enggak bisa. Jadi dia ini nasab enggak ada. Wala dia bukan budak sebelumnya. Sultan dia tinggal atau berada di tempat yang tidak ada hakimnya. Makanya perlu tahkim. Tahkim itu menjadikan seseorang menjadi hakim pada tempat tersebut. Tentu dengan catatan emang enggak ada hakimnya. Maka kalau ada hakim enggak bisa. Jadi kalau sekarang kan enggak mungkin, agak sulit karena setiap daerah punya kantor urusan agama. Walaupun jauh, kita punya HP kan, kita punya apa namanya media sosial, tinggal telepon, assalamualaikum Bapak, saya tinggal di daerah A, B, C, ingin melakukan pernikahan tapi tidak bisa mengakses kantor Bapak, mohon Bapak gitu. Ini kalau kita tinggal mungkin di negara minoritas kan ya. Atau kita tinggal di tempat yang jauh daripada peradaban. Maksudnya peradaban kota modern gitu. Idza kana fi rufqati imra'atun la waliya laha. Kalau enggak ada, kalau ada dalam perantauan perempuan yang tidak punya wali, fawallat amruha, kemudian dia serahkan perwalian perkaranya rojulan kepada laki-laki, hatta zawajaha, sampai kemudian dia menikahkan dirinya, jaza, itu boleh. Jadi yang nyerahin perwalian ternyata dirinya sendiri. Dia cari laki-laki, Pak Anji, saya fulanah binti fulan, Saya perantau, datang ke sini sejak 5 bulan yang lalu. Saya nggak punya wali di sini, gitu. Wali saya tidak punya akses, dan saya nggak tahu keberadaannya, apakah dia mati atau masih hidup, gitu. Dan saya ingin menikah. Karena saya tidak punya wali, saya serahkan perwalian saya kepada bapak, gitu. Kemudian diterima itu tauliahnya, kemudian dia nikahkan, jazah, boleh hukumnya. Wallat amroha rojulan, dia serahkan perwalian perkaranya kepada seorang laki-laki, hatta zawajah, sampai kemudian nikahkan dirinya, jazah, itu boleh. Lianna hadza min qabili tahkim, ini dari sisi tahkim, menjadikan seseorang menjadi hakim pada tempat tersebut. Wal muhakkam, dan orang yang diberikan tahkim ini, orang yang mendapat status hakim muhakkam ini, tahkim, yaqumu maqam al-hakim, dia berdiri posisinya sama seperti posisi hakim. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, dzakar al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan, fima idza kanat imra'atun, ini kondisinya kalau perempuan tersebut, fi mawdhi'in, di tempat laisa fihi wali, di tempat yang tidak ada walinya. Tidak ada wali berarti tidak juga bisa mengakses wali. Kita tinggal di tempat yang tidak ada wali mungkin. Tapi wali kita bisa akses. Kita telepon, kita video call. Dari video call itu dia bikin perwakilan. Kan gitu. Saya wakilkan perwalian saya atas fulanah binti fulan kepada fulan bin fulan untuk dinikahkan dan seterusnya. Gitu. Jadi kata Imam Al-Mawardi, Dzakar Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa tahkim ini fima idza kanat imra'atun, kalau perempuannya fi mawdhi'in, di tempat laisa fihi wali, yang tidak ada wali wala hakim, dan tidak ada hakim, salah satu aujuh. Oh, ini maksudnya model baru, apa namanya, pendapat baru. Jadi kalau ada orang perempuan di tempat yang tidak ada wali, tidak ada hakim, kemudian dia ingin menikah, salah satu aujuh, kata Imam Al-Mawardi, ada 3 pendapat. Apa yang pertama? Ahaduha, yang pertama, la tuzawwij. Dia enggak bisa nikahin dirinya. Ya udah enggak usah nikah, gitu. Wasani, pendapat yang kedua, tuzawwiju nafsaha. Boleh dia nikahin sendiri. Ini pendapat kedua. Lidzarurah, karena ada darurat, kebutuhan orang terhadap pernikahan. Kan ya, laki-lakinya sudah sampai pada level sunnah, bahkan mungkin kewajiban, perempuannya pun sudah cukup untuk apa namanya mendapatkan layanan tersebut, sama-sama dalam kebutuhan yang primer. Nikah, tuzawij nafsah, dia nikahin dirinya sendiri. Karena dia tinggal di tempat yang walinya enggak ada, hakimnya juga enggak ada. Wasalisu, pendapat yang ketiga, tuwulliya. Tuwalli amroha, dia berikan tauliyah, dia berikan perwalian perkaranya, rojulan kepada laki-laki, yuzawijuha, untuk menikahkan dirinya. Pendapat yang ketiga inilah pendapat yang dipakai oleh kebanyakan ulama Syafi'i, termasuk Imam Taqiyuddin Al-Usni. Lalu riwayat Imam Asy-Syafi'i, mansus dari kalangan, mansus dari Imam Asy-Syafi'i, idza kana fi rufqati imra'atun, kan gitu kata Imam Syafi'i, la waliya laha fawallat amraha, maka dia berikan perwalian perkaranya, rojulan hatta zawajah, kan begitu. Jadi pendapat ketiga ini, tuwali amroha, dia serahkan perkaranya, dia berikan perwalian perkaranya kepada laki-laki, yuzawijuha, untuk dinikahkan. Wahaka Syasi, dan Imam Asy-Syafi'i menceritakan, anna sahib al-muhadzab, bahwasannya pengarang kitab al-muhadzab, Abi Ishaq Asy-Syirazi, kana yaqul, beliau pernah mengatakan, tuhakimu faqihan mujtahidan. Ah, gitu. Jadi benar nih syaratnya, yang pertama, kalau perempuan itu boleh tahkim, pertama di tempat yang tidak ada wali dan tidak ada hakim. Yang kedua, dia harus mentahkim faqihan mujtahidan. Dia harus mentahkim seorang ahli fikih yang sekaligus dia mujtahid. Ya, jadi ustaz yang pintar berfatwa, artinya ngerti hukum syariat dalam level tertinggi, dia menjadi rujukan masyarakat dalam masalah keagamaan yang ada di tempat tersebut. Jadi harus faqih yang mujtahid, dan ini kan repot. Perempuan mana yang ngerti mujtahid? Lalu dia pilih nih mujtahid ini, kan enggak bisa. Wa hadzal ladzi dzakarahu fit tahkim, Dan ini yang disebutkan oleh ini zakarohu, hu-nya kemana, apa namanya, zakarnya kemana nih, disebutkan oleh Imam Syafi'i apa Imam Al-Mawardi? Sahihun, itu sahih Imam Syafi'i ini. Wahada alladhi zakarahu fit tahkim, dan ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam masalah tahkim, sahih, itu adalah sahih, pendapat yang benar, binaan alal azhar, sesuai dengan pendapat yang azhar. Yang ini perkataannya Imam maksudnya di perkataan secara umum ya, yang disebutkan tadi oleh ulama Syafi'i itu sahih, itu pendapat yang sah, binaan alal azhar, merujuk kepada pendapat yang kuat dari Imam Asy-Syafi'i al-Azhar fi jawazihi fi nikah, yaitu dalam kebolehannya untuk menjadi wali, si muhakkam ini menjadi wali fi nikah, dalam pernikahan. Walakin syartul muhakkam, akan tetapi syarat untuk orang yang di qada adalah orang yang memang salih, layak lil qada, untuk menetapkan apa, untuk menentukan satu hukum, bukan kok, bukan hukum qada, pemutusan perkara. Dan ini sulit kan, syarat qada ada 10 ya lebih. Akhirnya kalau pakai syarat ini orang enggak nikah-nikah. Karena syarat qada itu banyak dan itu sulit sekali. Artinya enggak ada wali, dia nyari laki-laki yang laki-lakinya layak untuk membuat putusan perkara. Kan enggak bisa, orang kagak ada wali, enggak ada hakim di situ. Gimana nyari laki-laki yang memenuhi syarat, syarat bisa menetapkan qadha, kan begitu, menetapkan, memutuskan sebuah perkara. Itu kan sulit. Syaratnya kan banyak begitu. Itu sulit. Wa hadza ya'sur, itu kan wa hadza ya'sur fi mithli hadzal hal, dan kayak gini syarat ini bahwa dia adalah laki-laki yang layak untuk menetapkan sebuah putusan perkara, ya'sur, itu sulit fi mithli hadzal hal, dalam perkara seperti ini. Falladzina ikhtaruhu, kata Imam Taqiyuddin al-Husain, dan yang kita pilih dari pendapat tahkim ini, dari masalah tahkim, sihatun nikah, sahnya pernikahan, idza wallat amruha, kalau si perempuan memberikan perwalian perkaranya, adlan, kepada orang adil, minimal orangnya adil. Adil itu tidak meninggalkan kewajiban agama, jahron, secara terang-terangan, terlihat oleh mata kepala kita secara zahir bahwa dia adalah orang yang menunaikan kewajiban syariat, meninggalkan keharaman syariat. Itu cukup. Wa in lam yakun mujtahidan, walaupun bukan mujtahid, dia enggak ahli fikih, dia bukan ahli qiraat, dia bukan ahli tafsir, dia bukan ulama, tapi orangnya adil. Omongannya terjaga, kelakuannya dijaga, kewajibannya dikerjakan, keharaman tidak dikerjakan. Jadi saleh. Wa huwa zahirun nas, teks zahirnya Imam Asy-Syafi'i alladzina qalahu Yunus, yang dinukil oleh Yunus bin Abdul A'la tadi. Wa huwa thiqah, dan dia adalah orang thiqah, Yunus bin Abdul A'la thiqah. Wallahu a'lam. Jadi tahkim itu masalah yang boleh, yang benar, cuman syaratnya dia adalah di tempat yang tidak ada wali, tidak ada hakim, dan harus tahkim kepada orang yang adil. Jangan yang korupsi lurah, jangan jadi, mohon maaf gitu ya. Mohon maaf. Orang-orang pejabat gitu kan enggak bisa, jangan. Dia kan bantuin cukong mengambilin tanah-tanah orang kampung. Jangan kayak gitu, fasik. Kita lagi kesel sama orang lurah camat gitu. Pokoknya begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut besok hari Selasa, mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua oleh Allah untuk terus mengkaji ilmu agama. Saya mohon koreksi dari para asatidz sekalian, para guru-guru, para tokoh, para ajengan, para masyayikh, para buya, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.